sejak dari cengkatku hariwa nembe okerep so calelenya pa kore jak dari cengkatku kamela dina emuta ukur palang sia dina emuta boa boa kumelangku hariwa jena palalau kata rimbang kunulia Nya abdi nata mugi na atina taya panutan nulian iwal ati nembe oke du korecat dei nembe oke redu korecat dei tewal lakaya tedaya upaya temendak jalan kedah kumaha ukur hariwang mung ukur kamelang palang siang jeng bawa-bawa mung ka anjena nyamung ka anjena hate mantan duh Gusti salawasna abdi manteng.